Oke, regosnya panitia nanti dulu. Kalau panitianya belum panas, kita tunggu kembali satu lagu Banyuwangi. Seng ganteng-ganteng di bawah, jempolnya mana dulu dong? Nah, pokok gak ono tawuran ya rek. Seng tawuran. Masuk, pinter kabeh iki ya tiba ya. Yang ada di atas semuanya, halo ibu-ibu, pade, lek Uti, lek Jum, lek Sri, masya Allah, lumpuk apa ini gini ya. Ya, New Canides juga Sumatera. Bintang. Lambaikan tangan lagi bro. Buat ibu-ibunya sebelah ini. Selawase yang mau ambil tangannya mana? Terima kasih. Saya kembalikan lagi Mbok Yah, monggo. Terima kasih Dewi, cantiknya Indonesia.